Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, bisa beribadah dengan menuntut ilmu agama, bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. Itu semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan bisa mengamalkan ilmu ini kecuali ditolong oleh Allah. Kita gak mungkin bisa paham ilmu ini kecuali dibuat paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak orang belajar tapi gak paham-paham. Ada banyak orang baca tapi gak paham-paham. Karena yang memberikan pemahaman itu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang biasa seperti kita, para nabi dan rasul pun bisa paham itu karena Allah yang berikan pemahaman. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 79 dengan firman-Nya, fafahamnaha Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Dan kami berikan Sulaiman pemahaman terhadap hal tersebut. Jadi yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita pertolongan bisa beribadah dan bisa memahami dan bisa mengamalkan. Sebagaimana marilah kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita tersebut, Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, masih bersama bab yang begitu luar biasa ini. Memang agak lama kita ikatnya karena bab ini terdiri dari dua hal besar. Jadi bukan satu. Kalau yang lain, yang sebelumnya kan satu-satu, ikhlas, taubat, terus. Tapi kalau ini dua, yakin dan tawakal. Dan dua hal ini sama-sama pondasi di dalam agama kita. Nah, hadirin Allah muliakan, ketika beberapa sesi kemarin kita membahas tentang yakin, sekarang kita berbicara sejenak tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tawakal, jemaah sekalian, berbicara tentang tawakal, kita sudah jelaskan bahwa inti tawakal itu adalah bertumpu dan bergantung pada pihak lain. Bertumpu dan bergantung pada pihak lain, itu inti tawakal. Dan berbicara tentang tawakal juga, kita berbicara tentang syarat menjadi orang beriman. Syarat menjadi orang beriman. Karena jadi orang beriman itu gak bisa hanya mengklaim. Nah, salah satu syaratnya itu Allah firmankan di dalam surat Yunus ayat 84. Ketika Allah berfirman, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Lihat bagaimana Nabi Musa, hadirin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah kalian bertawakal. Dan ditekankan lagi sama Nabi Musa, in kuntum muslimin, jika kalian menjadi orang-orang yang berserah diri dan muslim. Jadi kalau Anda muslim, Anda hanya bertawakal kepada Allah. Kalau Anda beriman, Anda hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditekankan. Makanya Al-Imam Al-Qayyim mengatakan wa syarata fi imanihim an yakunu mutawakkilin, dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Musa itu mensyaratkan iman mereka dengan tawakal. Iman mereka dengan tawakal. Kalau enggak bertawakal, bukan orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang beriman. Jadi ini pondasi besar di dalam kehidupan kita, hadirin. Kalau kita ingin menjadi orang-orang beriman yang benar-benar beriman, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa. Jelas-jelas ayat itu mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, jika kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum muslimin, jika kalian muslim. Dan lagi-lagi bertawakal adalah bergantung. Al-Imam Ahmad mengatakan, tawakal adalah tafwidul amri ilallahi azza wa jal wa thiqatu bihi. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Dan kita percayakan semua itu kepada Allah. Jadi serahkan urusan kita kepada Allah. Wa thiqatu bihi. Dan percaya dengan Allah. Dan ini juga dikatakan oleh Ibnul Jauzi dan para ulama yang lain. Jadi serahkan kepada Allah. Kata Imam Syekh Syinqiti, fatufawwidul umur ilai liya'tiya bil khair. Itu segala urusan diserahkan kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan. Wa yadfa' asyarr, dan agar Allah hilangkan segala keburukan. Makanya ini enggak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah tabaraka wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan i'timadul qalbi 'ala Allah, ketika hati itu bertumpu dan berpondasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat dan mudarat. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kalau kita benar-benar beriman, serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Tapi bukan berarti kita enggak kerja ya. nanti kita tekankan secara khusus. Tapi sekali lagi, tawakal itu jemaah sekalian, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar ketika membawakan keterangan para ulama, qat'un nazar anil asbab ba'da tahyi'atil asbab, tidak melihat kepada sebab, tidak melihat kepada usaha setelah kita berusaha, berjuang dan melakukan sebab tersebut. Jadi kita berikhtiar, tapi hati kita tuh gak ngelihat ke ikhtiar kita. Hati kita itu fokus bergantung kepada Allah. Jadi mau berhasil, mau enggak kayak apapun, udah terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana kita sudah pelajari di bab ini, ketika kita, sebagai contoh, ketika kita keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Atau Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azila aw zalla aw adlima aw dhlama aw ajhala wijal 'alai. Setelah kita baca itu, lalu kita melangkah keluar, udah kita enggak peduli itu. Apa yang akan terjadi pada saat kita keluar, udah kita serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin itu yang terbaik. Tetap berusaha, tapi kita enggak usah aduh ini berhasil enggak ya? Ini berhasil enggak ya? Ayo lu doain dong, lu doain dong. Jadi seringkali walaupun masuknya dari pintu doa, kita tuh bergantung sama orang. Kalau orang benar-benar tawakal, udah bismillah aja. Kan kita udah bismillah, tawakal tu Allah. Ya Allah, bismillah. Tapi kemarin kita sudah bahas, bismillah itu artinya meminta pertolongan, minta keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita keluar rumah, ya Allah tolong saya, berikanlah keberkahan dalam semua derap langkah saya di luar. Hanya kepada Allah aku bertawakal, aku bersandar, aku bergantung, aku serahkan semuanya. Apalagi kita baca lagi la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, habis itu apapun yang terjadi, udah serahkan aja sama Allah. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, setelah kita berjuang, ketika kita, setelah kita presentasi, ternyata presentasi kita ditolak, baru udah maksimal, udah jungkir balik, ya udah santai aja, nanti coba lagi atau coba pintu lain, emang itu bukan jodoh kita. Atau ketika hasil penjualan hari itu ternyata jatuh drastis, nggak bagus, ya udah santai aja, serahkan, kata Anda udah serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Dan itu kata Imam Ahmad, "Atsiqu bihi," percayakan sama Allah. Seringkali kita serahkan urusan kita sama orang, tapi kita nanya lagi, sebenarnya gua agak ragu sih sama dia. Ah, itu enggak boleh dalam tawakal, itu enggak boleh. Begitu kita serahkan kepada Allah, udah yakin sama Allah. Yakin sama Rabbul Alamin. Itu yang terbaik. Oh, ternyata hari itu gak sesuai dengan ekspektasi kita, terus kita diomelin sama bos kita, untuk kita ditegur sama suami kita, oh kita di salah dalam melakukan sebuah kerjaan, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Karena kita sudah serahkan. Dan kita yakin itulah yang terbaik. Dan itu syarat beriman. Syarat beriman. Itu syarat beriman. Kalau kita gak punya ini, ada masalah besar dalam iman kita. Ada masalah besar dengan iman kita. Jamaah yang Allah muliakan, kata para ulama kita, tawakal itu menggabungkan dua unsur. Ingat, tawakal artinya bertumpu, bergantung, dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu punya dua unsur. Unsur yang pertama, ilmu hati, ilmu qalbi. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tariqul Hijratain. Yang pertama adalah ilmunya hati. Yang kedua, amalan hati. Sekali lagi, tawakal itu harus memiliki dua unsur, dua dasar. Yang pertama, ilmu hati, ilmu di dalam hati. Yang kedua, amalan hati. Apa maksudnya? Maksudnya gini, yang dimaksud ilmu hati adalah yakinuhu bikifayati wakilihi wa kamali qiyamihi bima wakalahu ilaih wa anna ghairahu la yaqumu maqamahu fi dhalik. Yang dimaksud ilmu hati adalah ketika hati kita berilmu sampai pada titik keyakinan, sampai pada level yakin, yakin banget terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengcover seluruh urusan dan problematika kita. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mencukupi semua yang kita butuhkan dan semua masalah-masalah kita. Jadi mampu mencukupi, mampu mengcover, mampu men-take over. Itu harus yakin. Wa kamani qiyamihi bima wakalahu ilaih. Dan betapa sempurnanya Allah dalam menyelesaikan semua hal tersebut. Semua urusan-urusan yang kita serahkan kepadanya. Wa anna ghairahu la yaqumu maqamahu fi dhalik. Dan selain Allah, enggak mampu bisa melakukan hal itu, enggak mampu. Enggak bisa. Ini hanya Allah yang bisa. Jadi ilmu yang sampai pada titik dan level keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu mencukupi, mengcover dan men-take over seluruh urusan kita, yang dan betapa sempurnanya Allah dalam menyelesaikan itu semua. Pada kita serahkan nih, gimana nih bisnis kita? Kita kayaknya agak berat kita jalani pas pandemi. Udah tawakal aja sama Allah. Itu kita punya ilmu, kita yakin bahwa Allah bisa take over ini semua. Dan Allah bisa atur segala semacam sehingga semua yang terbaik itulah yang kita akan dapatkan. Dan kalau kita serahkan ke yang lain, gak akan bisa. Gak bisa. Gak bisa. Nah, itu ilmunya hati. Hati itu harus punya ilmu tentang itu. Dan itu kan ilmu memang. Ketika ada orang nanya, bro, lo kok yakin banget sih ini semua angka gak bagus loh. Gini loh, kita orang beriman, kita kan tahu Allah itu mampu segala sesuatu. Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu dan kemampuannya tanpa batas. Itu kita kan tahu itu, kita kan belajar. Allah Rabbul Alamin, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah inginkan, bukan kita yang ngatur. Kita kan tahu COVID-19 itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandemi ini Allah yang atur. Kita tahu itu. Itu kan ilmu tuh. Kita berilmu dengan itu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha sanggup mengerjakan apa yang Allah inginkan. yang bisa membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita serahkan itu kepada Allah, Allah akan cover secara sempurna. Secara sempurna. Allah akan atur semuanya. Tapi bisa jadi kesempurnaan pengaturannya tidak sesuai ekspektasi kita. Karena kebodohan kita. Karena sempitnya pandangan kita. Karena kita gak tahu masa depan. Sebagaimana tahun lalu kita gak pernah tahu apa, ternyata ada tamu yang namanya COVID-19. Kita juga gak tahu apa yang terjadi tahun depan. Gak pernah tahu apa yang akan terjadi 2 tahun yang akan depan. Apa sulitnya Allah buat kesulitan kita di tahun ini itu untuk mempersiapkan kita di tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi kita jalanin aja. Udah serahin aja sama Allah Jalla wa'ala. Itu ilmu qalbu. Itu ilmu dalam hati. Itu bukan di otak lagi tuh, itu dalam hati. Makanya ilmu qalbi. Kalau ilmu tuh baru di otak, baru di kepala nih, itu enggak bisa menggerakkan. Sebagaimana kalau kita buat survei, 99,9% umat Islam yang enggak salat subuh pagi ini tahu salat subuh itu wajib. Di Jakarta nih, atau Jabodetabek, di Jabodetabek 99,9% lah bahasanya yang gak sholat subuh pagi ini ketika ditanya, "Mas, gak sholat subuh, menurut Mas sholat subuh itu hukumnya apa?" Wajib, tahu, mereka tahu sholatnya wajib, tapi gak sholat karena ilmunya gak di hati. Dan untuk bisa tawakal, ilmu itu harus di hati. Jadi ilmu bahwa Allah mampu mengerjakan segala sesuatu gak boleh hanya di kepala. Kalau hanya di kepala, nanti tetap aja. Begitu ada masalah, yang kita hubungi makhluk nanti. Yang kita hubungi manusia. Sebelum kita hubungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu itu udah ada di hati, maka yang pertama kali kita akan hubungi dan kita serahkan segala sesuatunya adalah Rabbul Alamin. Makanya kan syarat beriman. Ini syarat beriman, bukan syarat jadi orang beriman, bukan sebatas syarat jadi orang pintar. Ini syarat orang beriman, dan beriman kita tahu intinya di hati, lalu ada talazum bainal batin wa zahir, ada hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara hati dengan anggota badan yang lain. Karena kalau hati baik, semuanya akan baik. Ilmu itu harus ada. Kalau kita tidak punya ilmu sampai pada titik keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengcover segala urusan kita, mampu menyelesaikan segala urusan kita dan mampu mencukupi kita, dan ketika Allah lakukan itu semua, Allah lakukan dengan segala kesempurnaannya tanpa ada cacat, tanpa ada celah, tanpa ada miss, tanpa ada kekosongan, tanpa ada masalah. Dan kita yakin hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, maka itulah unsur pertama tawakal. Unsur pertama tawakal. Yang kedua, oleh karena itu, yang kedua jemaah sekalian, amalul qalbi, amalan hati. Amalan hati. Yang dimaksud amalan hati dalam tawakal adalah sukunuhu ila wakilihi wa tuma'ninatuhu ilaihi wa tafyidhuhu wa taslimuhu amrahu ilaihi. Tenangnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Utumakninah, tumakninahnya hati lagi-lagi. Pada saat kita menyerahkan. Watafiduhu, wataslimuhu amru ilai. Dan kita serahkan dan kita berikan segala urusan kita kepada Allah. Jadi ada penyerahan, dan ketika kita menyerahkan kepada Allah, itu hati kita tenang, hati kita gak ragu. Makanya ini bukan tentang lisan. Oh, kita serahkan aja sama Allah, benar tuh, itu baru lisan. Tapi kalau tawakal benar-benar, itu hati serahkan sama Allah. Dan pada saat kita menyerahkan, tenang, tenang, nggak ada panik, nggak ada bingung, tenang. Wa anna ghayrahu la yaqumu maqamahu fi dhalik, dan tidak ada satupun selain Allah yang bisa melakukan hal tersebut. Waridahu bitasarrufihi lahu fawqa ridahu bitasarrufihi huwa li nafsihi, dan dia ridho dengan apa yang akan Allah lakukan terhadap dia, dan ridhonya itu melebihi sekali lagi dia ridho terhadap apa yang Allah akan lakukan terhadap dia dan urusannya. Dan ridhonya kepada Allah itu melebihi ridhonya ke dirinya sendiri kalau dia yang kerjain. Jadi ridhonya kepada Allah melebihi ridhonya kepada dirinya sendiri. Artinya apabila terjadi kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan planningnya, planningnya mau ke kiri, ternyata Allah buat ke kanan, maka dia lebih ridho dengan kanan dibanding kiri, karena kiri adalah planningnya, adapun ke kanan adalah ketetapan Allah, maka dia lebih ridho dengan kanan daripada kiri. Jadi kalau udah kejadian nih, kan tetap berusaha, kan sebagaimana kata Ibnu Hajar, berusaha, jungkir balik, kejar, berkorban, berjuang. Udah nih, ternyata Allah tetapin ke kanan, sedangkan upaya dia ke kiri, dia ridho. Dan dia bilang, ya ke kanan lagi, enggak pengen. Bahkan kata para ulama, dia harus lebih ridho terhadap kanan dibanding kiri. Jadi kalau harus lebih, gimana sih ketika berhasil ke kiri ini? Kan kita senang. Nah, harusnya kita lebih senang lagi ketika Allah takdirkan ke kanan. Kenapa? Karena ilmu hati tersebut, gak ada yang lebih sempurna ngatur ini kecuali Allah. Gak ada yang bisa take over ini kecuali Allah. Gak ada yang lebih ngerti tentang kita dan masa depan kita kecuali Allah. Maka ketika pihak yang bodoh, yaitu kita, berpikir bahwa arahnya ke kiri, lalu al-alimul khabir menetapkan ke kanan, maka si bodoh akan senang. Karena itu bukan kegagalan, tapi diarahkan ke hal yang lebih baik. Terlepas kita ngerti apa gak ngerti, namanya juga si bodoh. Kan itu Al-Azab ayat 72, zoluman jahula. Zolimnya manusia itu zolimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Begitu. Kita berjuang terhadap apa, terhadap penyakit kita, tapi Allah tetapkan enggak sembuh-sembuh, maka kita lebih ridho dengan penyakit ini daripada dengan kesembuhan kita. Itu. Silakan berjuang, tadau wa la tadau bil haram, kata Nabi SAW, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Tapi kan hasil akhir benar gak kita serahkan kepada Allah? Benar gak kita serahkan kepada Allah? Kalau benar-benar kita serahkan, apapun Allah putuskan, tenang. Hadirin, kita aja sebel sama orang. Kita sebel gak sama orang? Kita lagi jalan nih, dia gak ngerti jalan. Atau dia ngerti jalan, tapi dia bilang, udah pokoknya gue serahin ke lo semua ya, lo yang pilih jalan nih, benerin sama gue. Iya, gue serahin sama lo. Terus ada persimpangan, ada opsi. Kita misalnya, kita dari apa, dari Bekasi mau ke airport misalnya, terus keluar pintu tol, masuk ke tol dalam kota, kan ada pilihan airport, apakah lurus lewat Semanggi atau mutar lewat Tanjung Priok. Kita nanya, gimana, mau lewat mana nih? Udah kan terserah lo nih, mau lihat, mau lewat Semanggi silakan, mau lihat lewat Tanjung Priok silakan. Enggak, lo aja. Enggak, gue terserah lo, gue mau nikmatin perjalanan nih. Jadi kita lewat Semanggi aja lebih cepat ya. Iya, terserah, Semanggi boleh, Tanjung Priok boleh. Tapi kalau ada apa-apa dengan Semanggi gimana? Udah terserah lo deh, yang penting gue mau santai aja. Ya udah, Semanggi ya. Iya, terserah. Akhirnya kita pilih Semanggi. Begitu mau Semanggi macet total. Kita disalahin sama dia. Lu kenapa milih Semanggi sih? Kan sebel kita sama dia orang. Lu katanya terserah gue. Ini macet nih. Kan lu bilang terserah gue tadi. Itu yang macet. Enaknya nih orang kita apain jemaah? Turunin aja di situ dah. Turun. Tadi katanya terserah. Sekarang begitu ada kendala, padahal dia sendiri nggak tahu apa yang terjadi nanti kalau kita Tanjung Priok. Emangnya kalau Tanjung Priok pasti lebih sampai lebih cepat? Kan belum tentu. Kan gitu. Emangnya kalau kita lewat Tanjung Priok sampainya lebih cepat? Atau lebih dalam lagi nih, emangnya kalau kita lewat Tanjung Priok dipastikan sampai dengan selamat? Bisa ada kecelakaan di sana. Terus kita kan sok-sok pintar gitu, lihat nih di Waze nih, kosong kan, biru kan. Emangnya biru pasti selamat apa? Kan enggak, orang enggak ada yang tahu. Bisa jadi ban kita pecah di situ karena kecepatan tinggi, mati kita. Bisa jadi kitanya oke ditabrak dari belakang karena jalan kosong. Ini kita kebanyakan sok tahu. Kita aja enggak senang digituin. Kita bilang, pokoknya gue serahin sama lo ya. Begitu kita kerjain, diprotes lagi, ditanyain lagi. Gimana sih ini orang? Katanya terserah gue. Katanya terserah saya. Begitu saya buat kebijakan, diomelin. Begitu saya ada kebijakan, dikomplain. Ya harusnya jangan begini dong bro. Lo kan katanya terserah saya. Ada yang nyaman gak sih digituin? Kan kita gak nyaman. Tapi yang dasar manusia ya, masa Allah digituin sama dia, subhanallah. Allah digituin. Dia aja gak suka digituin orang. Allahu Akbar. Katanya udah serahkan sama. Katanya tadi pas keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Begitu ada masalah di luar rumah komplain. Katanya udah serahkan sama Allah. Katanya udah serahkan sama. Begitu ada masalah hari ini marah. Lu kan tadi baca zikir pagi gak? Gue baca lah, masa gue gak baca? Tuh, ngomong gue baca aja gak emosi. Ya santai aja bro. Masa bilang gue baca zikir pagi aja marah-marah. Tadi bukannya baca Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fi dunia wal akhirah, Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa duniaya wa ahli wa mali. Itu kan baca kita. Ya Allah, aku minta ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku minta ampunan dan keselamatan fi dini, untuk agamaku, wa dunyaya dan duniaku, wa ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Ya udah, berarti kan kita serahkan keselamatan kita, keluarga kita, harta kita, dunia kita, akhirat kita kepada Allah. Itu kita udah serahkan. Jalanin aja. Loh, tapi anakku kakinya patah nih, berarti gak selamat. Kata siapa gak selamat? Emangnya selamat atau tidak hanya dilihat dari sebuah episode kecil dalam kehidupan? Betapa banyak orang kuat di masa depannya karena masa kecilnya sering merasakan sakit. Baguslah, anak kamu itu patah, insya Allah positif. Asalnya jangan dipatahin sengaja. Dia merasakan sakit. Terus Anda masuk ke dia, nanti yang menyembuhkan Allah. Biar dia ngerasain bahwa Allah yang akan sembuhkan dia. Dia akan merasakan Allah Asy-Syafi. Kalau kita gak pernah sakit, kapan kita merasakan Allah Asy-Syafi? Kapan kita mencapai derajat hakul yakin bahwa Allah Asy-Syafi? Kalau kita gak pernah sakit, Allah yang maha penyembuh. Dan itu kan penting untuk iman dan ketenangan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, serahkan dan tenang, itu tawakal. Jadi kalau masih panikan grogi, belum sampai derajat itu. Tapi jangan berkecil hati, coba lagi, istighfar lagi, taubat lagi, coba lagi. Jadi tawakal itu dua, ilmu hati dan amalan hati. Ilmu hati adalah ketika seseorang dari lubuk hatinya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah yang mengurus ini semua. Allah mampu men-take over, mampu meng-cover, mampu mencukupi kita dan urusan kita. Dan Allah ketika mengerjakan itu semua, ya kerjakan dengan begitu sempurna. Dan gak ada yang bisa lakukan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini akan membuat amalan hati kita dengan tenang dan nyaman menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi ketika kita serahkan, kita bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Karena walaupun sehari ini kondisi keuangan kita gak bagus, bisnis kita gak bagus, atau kesehatan kita gak bagus, karena kita yakin hari ini bukan akhir dari segalanya kok. Masih dari esok. Dan kalaupun ini dunia bukan segalanya juga. Yang terpenting bagaimana kita selamat di alam kubur, bagaimana kita selamat di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim, hari di mana tidak ada manfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Nah, ketika orang berhasil tawakal berarti hatinya selamat. Selamat ya di akhirat dia. Ya, itu kesuksesan. Hadirin Allah muliakan, bahkan sebagian ulama mengatakan ketika tawakal itu terdiri dari ilmu hati dan amalan hati. Dan salah satu amalan hati adalah sukunuhu ila wakilihi, tenangnya hati ketika menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan sukun tenangnya hati itu kalau bisa diibaratkan itu seperti tenangnya jenazah atau mayit di hadapan pihak yang memandikannya, yuqallibuhu kaifa yasha, lalu pihak itu membolak-balikan tubuhnya sesuai dengan yang ia butuhkan. Dan itulah makna tenangnya hati. Saat kita serahkan segala urusan kita dengan segala konsekuensinya, tenangnya kita itu kayak tenangnya jenazah saat dimandikan. Subhanallah. Itu yang dijelaskan dalam Madarijus Salikin. Artinya apa? Artinya Alla yakunu lahu i'tiradun ala tadbiri rabbi wa taqdiri. Tidak ada penolakan, tidak ada penentangan terhadap apa yang Allah takdirkan bagi dia dan apa yang Allah aturkan untuk diri dia. Enggak ada. Setelah dia sudah berusaha maksimum dan sudah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya. Bukan main pasrah gitu aja. Tapi setelah dia berusaha bertakwa dan setelah dia berjuang dan berikhtiar. Udah. Setelah itu kita tenangkan diri kita, apapun yang Allah berikan itu seperti dibolak-baliknya jenazah oleh pihak yang memandikan. Dalam banget ya, subhanallah. Tapi sulit Ustaz, sama jamaah, sulit. Buat kita nih sulit, termasuk yang bicara. Tapi inilah ilmu jamaah. Dan kalau kita bisa sampai makom kayak seperti ini, itu bayangkan hidup kita tenangnya luar biasa. Tenang. Tapi tetap berusaha, tetap berjuang, tetap berikhtiar, tetap cari rezeki yang halal. Makanya kan kayak Abdullah bin Abbas kasih keterangan simpel aja, as-siqatu billah, percaya sama Allah. Itu aja udah. Bahasa simpel, ya benar kan? Kalau kita percaya, udah kita serahin aja. Gitu hadirin. Ada orang tuh, ini beneran, ada orang serahkan, dikasih ke sahabatnya, ke tangan kanannya, itu ATM-nya dan PIN-nya sekaligus. Oh itu jumlahnya gede banget itu duit. Suatu saat sahabatnya nanya, kok lo bisa sih nak ngasih ATM sama PIN lo ke gue? Kan gue bisa aja pakai dan gue tahu lo kan, lo bukan orang yang detail segala macam. Kenapa lo kasih ke gue? Jawabannya simpel, gue percaya sama lo. Udah. Dan emang ini orang ini bukan orang yang bukan seorang akuntan, bukan yang jago pembukuan. Orang ini temennya ngambil beberapa duitnya juga dia nggak tahu. Bahasa gue percaya sama lo. Sederhana pertanyaannya, kita percaya nggak sama Allah? Oke, pada saat rezeki kita dibuka, kita disehatkan, mungkin kita gampang bilang percaya. Tapi begitu berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, percaya nggak dengan Allah? Bahwa planning Allah lebih baik daripada planning kita. Dan tadi kita katakan, bahwa ridhohu bitasarufihi lahu fauqa ridhohu bitasarufihi huwa li nafsihi. Ridhonya kepada Allah dan apa yang Allah aturkan untuk dia dan apa yang Allah tetapkan untuk dia melebihi ridhonya pada dirinya sendiri, pada planningnya, pada pengaturannya dan pada cita-citanya. Jika kita sudah berikhtiar dan berjuang. Tugas kita berjuang, tugas kita bersungguh-sungguh, tugas kita berikhtiar dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan itulah, dan poin ini tidak lain tidak bukan kita intisarikan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang yakin dan tawakal kepada Allah dalam ridho salihin. Kita buka sedikit kita buka sesi pertanyaan untuk memanfaatkan beberapa menit yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizahullah, semoga Ustadz tim seluruh kaum muslimin selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, bagaimana menimbulkan keyakinan yang sangat kokoh atas ilmu-ilmu yang bersifat gaib yang disampaikan secara dogmatis? Apakah cukup dengan mempercayai siapa yang menyampaikan? Apakah artinya keyakinan tersebut hanya bersifat ilmu yakin, tidak mencapai ainul yakin, bahkan hakul yakin? Jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, caranya, tapi sebelum caranya beliau sampaikan ada ilmu ya, ada al yakin atau ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Artinya apa sih? Ilmu yakin atau al yakin adalah kita yakin tentang sesuatu padahal kita belum pernah lihat atau belum pernah rasakan, itu ilmu yakin atau al yakin. Adapun ainul yakin itu dari ain. Ain itu apa? Ain itu mata. Jadi artinya kita meyakini sesuatu karena kita sudah melihat. Kita punya ilmunya dan kita sudah melihat. Tapi kita belum pernah merasakan. Hakul yakin itu artinya kita sudah merasakan sendiri. Itu hakul yakin. Kayak misalnya ketika kita yakin dengan surga dan neraka dan hari kiamat, itu sampai detik ini itu baru sampai ilmu yakin. Karena kita belum pernah lihat dan belum pernah merasakan. Orang yang sudah pernah umrah atau haji, maka Masjidil Haram itu sudah sampai hakul yakin. Tapi orang yang belum pernah naik haji atau umrah atau ke Mekah, ketika orang bicara tentang Masjidil Haram, dia baru sampai ilmu yakin. Yakin dia ada Masjidil Haram, ada Arafah, ada Mina, tapi belum pernah hakul yakin, belum pernah kesana dan ngejalanin ibadah di Masjidil Haram. Begitu, itu ya. Nah, keyakinan apakah cukup dengan hanya bersifat ilmu yakin dan tidak mencapai ainul yakin dan hakul yakin, tergantung jamaah. Itu tadi, kalau surga dan neraka selama kita di dunia, maka kita sampai pada ilmu yakin. Tapi misalnya kemahakuasaan Allah segala macam, itu kita bisa sampai dalam banyak hal, kita bisa sampai ke hakul yakin. Caranya gimana? Caranya yang pertama jelas harus belajar. Harus belajar. Harus menuntut ilmu. Dan pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Karena inti ilmu kan, ilmu agama itu intinya adalah mempelajari dua hal. Hal yang pertama adalah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua mempelajari apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci, yaitu syariat dan halal dan haramnya. Intinya, inti ilmu kan itu. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Nah, dengan belajar kita akan mencapai keyakinan. Lalu yang kedua, kita amalkan dan kita hadapi masalah kehidupan kita, ujian kehidupan kita dengan ilmu kita tersebut. Maka kita dalam banyak kondisi akan naik kelas dari al-yakin ke hakul yakin. Gitu. Karena fungsi ujian, sekali lagi, fungsi ujian, fungsi musibah, fungsi masalah adalah untuk membuat seorang hamba naik kelas dari al-yakin atau ilmu yakin ke hakul yakin. Dan itu adalah fungsi dan peran yang sangat mewah. Karena keyakinan lebih besar daripada harta, lebih penting daripada harta, lebih penting daripada popularitas dan tahta. Keyakinan itu hal yang paling mewah di dunia. Sebagaimana saya contohkan tadi, ketika Allah kasih musibah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah berupa penyakit kepada kita, salah satu tujuan atau peran penyakit adalah membuat kita naik kelas dari al-yakin ke hakul yakin. Contoh, ketika Allah sembuhkan penyakit kita, Apalagi kalau penyakit berat dan dokter udah angkat tangan dan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan terhadap Allah Asy-Syafi yang selama ini hanya ilmu yakin naik kelas menjadi hakul yakin. Kenapa? Karena saya sudah ngalamin sendiri. Saya penyakit saya waktu itu penyakit yang berat. Semua dokter angkat tangan. Saya udah khatam di Jakarta atau khatam di Indonesia. Saya berangkat ke Malaysia, saya berangkat ke Singapura, saya berangkat ke Jepang, saya berangkat ke Australia, saya berangkat ke Jerman, saya berangkat ke Rochester dan seterusnya. Semua angkat tangan. Dan subhanallah, saya umrah atau saya haji, saya doa sama Allah, saya minum zam-zam segala macam, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Dan kasus seperti ini bukan 1-2 kasus loh, yang saya dengar sendiri dengan telinga saya, dan itu lebih dari 1-2 orang. Dan saya yakin jamaah punya pengalaman atau tahu pengalaman kayak begini. Maka orang yang mengalami hal seperti itu benar-benar yakin Allah itu Asy-Syafi, bukan manusia. Apalagi semua dokter angkat tangan, disembuhkan sama Allah. Dokter angkat tangan, dokter bilang harus operasi nih bu, kalau nggak ada paling nggak sampai 1 tahun. Dia bilang enggak, saya enggak. Masih hidup sampai sekarang. Sekali lagi, bukan berarti dokter itu salah. Enggak. Semua kita, mau dokter apapun, kan berusaha menunaikan amanatnya. Tapi kita harus yakin kan, di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu, ada pihak yang lebih punya ilmu. Dan paling atasnya al-alimul khabir. Al-alimul khabir. Hadirin Allah muliakan. Itu membuat kita jadi hakul yakin, yakin. Ketemu sama yang, abis itu kita ketemu sama teman kita yang sakit, dia drop. Itu kita bisa kasih masukan. Kamu harus yakin. Allah itu Asy-Syafi, mas. Oh, tapi gimana? Saya ngalamin sendiri. Itu beda ya ngomong. Saya ngalamin sendiri itu beda banget deh. Dengan sebatas, saya dengar apa kata ustaz. Beda. Ngalamin sendiri itu beda. Keyakinan yang didapat dari pengalaman itu jauh lebih kuat dibanding keyakinan dari cerita orang. Makanya kan kata laisal khabaru kal muayyanah, berita itu beda dengan ngalamin langsung. Ngalamin langsung tuh sangat menguatkan keyakinan. Taib, mungkin ada yang mengatakan, nah gimana kalau misalnya, apa hikmahnya keyakinan macam apa kalau misalnya memang gak sembuh dan meninggal, dokternya benar gitu misalnya. Hadirin, mungkin bukan dari sisi Allah Asy-Syafi, tapi dia akan mendapatkan hakul yakin dari sisi lain. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Saya pernah ketemu seseorang. Itu sangat sukses dalam masalah dunia. Sangat-sangat sukses. Dan sangat duniawi. Sangat duniawi. Hadirin Allah muliakan. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. udah duniawi banget. Dan yang cukup mengujudkan pada pertemuan itu, kami bertemu di masjid. Dan itu cukup mengejutkan, ke masjid nih gitu loh. Habis sholat kita berbincang sejenak. Tanpa ada pertanyaan kok tumben ke masjid atau sejak kapan nih ke masjid, itu beliau mulai bercerita. Yang intinya awalnya beliau sangat duniawi dan merasa semua bisa beliau kendalikan. Mempunyai semuanya. Semua bisa dikendalikan, semua bisa diatur, bisa dikondisikan, bisa diselesaikan dengan kekuatan uang, dengan kekuatan power dan seterusnya. Sampai pada titik sosok yang sangat beliau cintai sakit. Dan singkat cerita, begitu sosok yang sangat beliau cintai sakit, beliau masih pede, tenang aja. Saya punya uang. Kita ke sana. Kita keluar negeri. Ternyata gagal. Padahal semua yang terbaik sudah didatangi. Gagal. Dan kegagalan tersebut itu membuat kepercayaan diri dia berkurang dan menurun. Ke Singapura gagal. Ke Jepang gagal lagi. Terus mulai gagal, mulai turun. Sampai pada titik, ternyata saya tidak punya power untuk anak saya. Ternyata uang saya tidak bisa menyelamatkan dia. Ternyata saya tidak sepowerful yang saya pikirkan sebelumnya. Buktinya, saya gak bisa buat apa-apa. Disitulah dia merasakan makna dari kalimat La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya beliau mulai berpikir dan merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai pada satu titik, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehebat apapun kita, kita tidak akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kecuali dengan kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah takdirkan anak saya enggak selamat, saya enggak bisa buat apa-apa lagi. Akhirnya tobatnya orang. Dan mulai menyerahkan yang terbaik adalah pilihan Allah. Bukan ngotot anaknya harus sembuh, enggak. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Itu kok bisa kayak begitu? Sampai hakul yakin begitu. Karena dia ngerasa sendiri. Selama ini dia pikir dia bisa kendalikan semua hal dengan uangnya. Ternyata ini gak bisa. Dan lebih naas lagi, ini berkaitan dengan yang paling dia cintai. Yang paling dia cintai. Dia gak bisa buat apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Gak bisa buat apa-apa. Akhirnya menyadarkan dia atas kemahagungan Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT. Akhirnya dia bisa mengucapkan bahwa saya ini lemah, saya gak punya daya, dan yang lemah harus menghamba dan beribadah kepada yang maha kuat. Itu, ini kalau gak ada ujian itu gak bisa sampai idol yakin. Hakul yakin. Oleh karena itu sekali lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan ajarkan kalian itu loh. Al-Baqarah ayat berapa? 282. Di penggalan itu ayat yang sangat panjang. Tujuan ujian, asal kita on track ya, lalu kita bisa ngebaca dengan taufik dari Allah, itu membuat kita naik level dari ainul yakin atau dari ilmu yakin ke hakul yakin. Makanya kan istilahnya kan, untuk mencapai level yang kuat emang harus nyebur gitu loh, sehingga kita ngerasain sendiri pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak pernah nyebur ke dalam kehidupan, kita nggak pernah merasakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan merasakan sendiri pertolongan Allah, maka otomatis iman kita akan bertambah dan bertambah, keyakinan kita akan bertambah bertambah, dan kalau keyakinan kita bertambah, maka dari hari ke hari kita semakin tawakal kepada Allah, semakin menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita semakin yakin. Kita semakin yakin kepada Allah. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, keselamatan untuk Ustadz dan seluruh tim dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, izin bertanya Ustadz, apakah termasuk orang yang tidak yakin atau beriman ketika seseorang menerima musibah atau bencana, dia masih membutuhkan waktu untuk menerima bersabar dan ridho? Misal mengetahui bahwa itu ujian Allah, namun butuh 1-2 hari untuk bisa bangkit dan bersabar. Jazakallahu khair barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, kita sudah pelajari di bab sabar bahwa Nabi SAW bersabda, inna sabra inda sadamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama, ketika detik-detik pertama, atau ketika waktu-waktu pertama. Tapi yang perlu kita ingatkan bahwa setiap kita itu berproses, hadirin, untuk mencapai kekuatan kesabaran. Tingkat hentakan pertama itu butuh waktu, butuh iman, butuh ilmu, butuh kajian, butuh latihan dalam tanda kutip. Artinya mungkin di musibah pertama 3 hari, bahkan pakai pingsan dulu. Musibah kedua, musibah ketiga, musibah keempat, begitu musibah ke-10, asal kita on track ya, asal kita konsisten, berusaha, gak mundur, pokoknya dicoba. Baru di musibah ke-15 mungkin kita sudah bisa menerapkan inda sadamatil ula. Orang tuh semua harus ini. Gak bisa dikulahin 1 jam, besoknya langsung jago, tuh gak mungkin. Ilaman rahimah rabu tentu saja, tapi pada dasarnya gak demikian. Harus dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Itu kan Nabi SAW dan para sahabatnya. Hadirin Allah muliakan. Oh, Nabi SAW saja untuk menjalankan misi beliau dengan generasi terbaik, dengan manusia terbaik, kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu kan 23 tahun, bukan 1-2 hari. Itu manusia terbaik 23 tahun baru turun. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu masih ingat keterangan Abdullah bin Abbas yang disetujui oleh Umar bin Khattab? Abdullah bin Abbas mengatakan ayat surat ini sebagai pesan atau sign bahwa misi telah berakhir dan Nabi akan segera meninggal dunia. Misi sudah dilaksanakan. Butuh waktu. Dan makanya jangan menyerah deh. Setiap kita pendosa jemaah, setiap kita banyak melakukan kesalahan, setiap kita khilaf, semua kita termasuk yang bicara, kita harus coba jatuh bangkit lagi, istighfar, coba lagi, evaluasi diri. Jangan pernah menyerah. Ikhlas ala manfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz atau wala ta'jaz, jangan lemah, jangan mundur, jangan balik kanan, jangan kasih bendera putih. Coba lagi. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Makanya kaidah, catat baik-baik kaidah dari Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, al-ibrah laisat bi al-ibrah bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Parameternya adalah di kesempurnaan ending, di akhir, bukan di kekurangan di saat awal. Di awal pasti kita kekurangan. Lalu para ulama kasih dalil apa? Bukankah Anda di hari-hari pertama atau di awal-awal juga gak bisa apa-apa? Kita gak bisa jalan, kita gak bisa loncat-loncat, kita lahir gak bisa ngapa-ngapain. Tapi sabar, latihan-latihan-latihan, sabar, bertawakal. Emangnya baik bertawakal? Baik kan di atas fitrah, hadirin. Bahkan baik tawakalnya kencang, gak ngarepin makhluk. Jadi beda sama kita. Jadi hadirin Allah muliakan, coba terus. Emangnya kita waktu bayi bisa langsung jalan, bisa langsung lari? Gak mungkin lah. Tapi kita kan gak pantang nyerah, coba lagi. Coba misalnya antum melihat, kita lihat bayi teman kita di usia 2 hari itu udah bisa roll ke depan, roll ke belakang. Kira-kira antum terharu biru gak? Enggak, hadirin. Kita rukyah tuh bayi, kayaknya kesurupan dia. Gak ada ceritanya orang langsung jago. Latihan dulu. Semua kita ini pemula, amatir. Coba latihan. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Mari kita pelajari, amalkan. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita diberikan taufik. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.